rasakannya tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasihmu ya Tuhan tetap bertahan. Suka cara